Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahhimna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Ikhwatal iman a'zani Allah wa iyyakum Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan sesi pembacaan kitab Syarah Qatrun Nada wa Balis Sada karya Abu Muhammad Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala yang mana insyaallah kita akan sedikit mengulang yaitu kita akan mulai dari bab al-mabni 'ala dhamm ya yang mabni di atas dhammah. Tapi berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala walamma faraqtu min dzikri al-mabniyya 'ala al-fathhi ya tatkala aku telah selesai menjelaskan tentang yang mabni di atas fathah dzakartu al-mabniyya 'ala dhamm maka aku pun menyebutkan contoh yang mabni 'ala dhamm wa mastaltuhu bi qablu wa ba'du dan aku memberikan contoh dengan qablu dan ba'du wa asyartu ila anna lahumā arba'a hālātin dan aku memberikan isyarat ya di dalam matan beliau memberikan isyarat bahwasanya qablu dan ba'du itu memiliki 4 keadaan ya keadaan ketika mu'rab dan keadaan ketika dia mabni. Hal itu dapat diambil dari perkataan beliau di matan tatkala mengatakan waqa qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumi dhammi idza hudhifa al-mudafu ilayh wa nuya ma'nahu dari kata idza hudhifa al-mudafu alayh ilaih wa nuya ma'nahu ini didapatkan isyarat atau terdapat isyarat kalau dalam masalah qablu dan ba'du itu ada beberapa keadaan ya yang mana akan beliau jelaskan isyarahnya di sini beliau mengatakan wa asyartu ila anna lahuma arba'a halatin aku memberikan isyarat ya di matan kalau qablu dan ba'du itu memiliki 4 keadaan keadaan yang pertama kata beliau di sini ihdaha yang pertama ayyakuna mudhafaini qablu dan ba'du itu dalam keadaan mudhaf artinya qablu dan ba'du itu posisinya sebagai mudhaf kalau posisinya sebagai mudhaf bagaimana hukumnya maka saya mengatakan fayu'rabani nasban 'ala dzarfiyyati jadi qablu dan ba'du ketika dia mudhaf maka dia mu'rab mansub sebagai dharab sebagai maf'ul fih au khafdan bimin atau majrur karena kemasukan min ya huruf jar min takulu nah, maka anda mengatakan ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu aku mendatangimu sebelum zaid dan setelahnya perhatikan kata qabla wa ba'da di sini posisinya sebagai mudhaf karena posisinya sebagai mudhaf maka dia mu'rab dan senantiasa mansub ala zarfiyah mansub sebagai maf'ul fih makanya kita irab qabla di sini mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu dharab atau li'annahu zarfun ya wa ba'dah sama wa ba'dahu ba'da mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ya sama karena di sini qabla dan ba'da posisinya sebagai mudhaf maka dia mu'rab mansub ala zarfiyah makanya saya mengatakan fatansibuhuma ala zarfiyati maka Anda menasabkan keduanya, maksudnya qablu dan ba'du, ala zarfiyah sebagai maf'ul fi atau sebagai dharab. Wa min qablihi wa min ba'dihi. Nah, kalau kemasukan huruf jar, maka dimajrurkan wa min qablihi wa min ba'dihi. Nah, di sini qabli dan ba'di syahidnya. Kemasukan huruf jar, maka dia majrur. Saya mengatakan fatahfiduhuma bimin, maka Anda mengejarkan keduanya dengan min. Ya, syahidnya atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nanti dibawakan oleh Syekh di sini, kadzabat qablahum qaum Nuh. Perhatikan kata qablahum qaum Nuh. Qablahum di sini posisinya sebagai mudhaf, karena dia mudhaf maka dia mu'rab mansub ala zarfiyah. Ya, qablahum, qabla ya mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Ya, kenapa? Karena dia dharab atau maf'ul fi. Kemudian ayat selanjutnya, fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi. Perhatikan kata ba'dallahi. Ba'da posisinya dalam ayat ini sebagai mudhaf. Kalau dia mudhaf maka hukumnya mu'rab mansub ala zarfiyah. Ya, ba'da kita katakan mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Kenapa? Karena dia sebagai dharab atau maf'ul fih. Kemudian juga ayat selanjutnya, wa qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Perhatikan kata min qablihim. Qabli posisinya sebagai mudhaf tapi kemasukan huruf jar maka dia majrur. Ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi, karena masbuk bi harfi jar yaitu min. Ya, jadi dan juga mim ba'di ma ahlaknal qurun, mim ba'di ma ahlaknal qurun al-ula, mim ba'di ma, ba'di di sini posisinya mudhaf tapi masbukun bi harfi jar, didahului oleh huruf jar, maka setiap kali qablu dan ba'du memiliki posisi mudhaf dia mu'rab, imma mansub ala zarfiyah atau majrur kena karena kemasukan huruf huruf min. Ini posisi pertama, ya. Posisi pertama dari qablu dan ba'du, yaitu ketika dia memiliki kedudukan sebagai mudhaf, ya, kemudian hukumnya adalah dia mu'rab mansub ala zarfiyah atau sebagai maf'ul fih atau majrur karena kemasukan huruf huruf min. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua dari qablu dan ba'du, ya, ayyuhdzafal mudhafu ilaih, mudhaf ilaihnya dibuang, wa yunwa thubutu labzihi, tapi lafaz dari mudhaf ilaih itu diniatkan tetap ada. Jadi di sini mudhaf ilaihnya dibuang namun di lafaznya itu diniatkan tetap ada. Bagaimana hukumnya? Kata Syekh, fa yu'ribanil i'rabal madhkura, maka keduanya di'rab seperti i'rab yang sebelumnya. Artinya dia itu mansub ala zarfiyah atau majrur bimin. Ya. Jadi qablu dan ba'du apabila mudhaf ilaihnya dibuang namun lafaz dari mudhaf ilaih itu tetap diniatkan ada di situ, maka hukumnya adalah mu'rab ya mansub ala zarfiyah atau sebagai maf'ul fih dan bisa majrur karena kemasukan huruf huruf min. Wala yunawwanani ya li niyatil idhafati, dan tidak boleh ditanwin karena adanya niat idhafah. Sebagaimana kita ketahui ihwatul iman, yang namanya mudhaf itu enggak mungkin bertanwin. Ya, yang namanya mudhaf enggak mungkin bertanwin karena di sini kita meniatkan mudhaf ilaihnya tetap ada hingga qablu dan ba'du posisinya tetap sebagai mudhaf. Nah, karena dia mudhaf maka enggak boleh ditanwin. Cuman i'rabnya imma mansub ala zarfiyah atau majrur dengan min, ya. Kemudian syahidnya di sini beliau membawakan syahid dari bait seorang penyair, ya. Dia mengatakan wa min qablina da kullu maula qarabatin. Bisa dibaca wa min qablina da kullu maulan qarabatan, ya, kullu maula qarabatan atau maulan qarabatan. Fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Jadi lafaz qarabah dalam bait syair ini bisa dibaca majrur atau mansub. Kalau kita baca majrur maka dia menjadi mudhaf ilaih dari maula, ya, wa min qabli nada kulla maula qarabatin, ya, sebagai mudhaf ilaih dari maula. Tapi kalau kita baca mansub, wa min qabli nada kullu maulan qarabatan, maka qarabatan sebagai maf'ul bih dari nada, ya, dari nada. Mana maf'ul bih, ya, kalau dibaca majrur, wa min qabli nada kullu maula qarabatin, mana maf'ul bihnya nada? Mahdzub, takdirnya nanti man yansuruh, ya, wa min qabli nada kullu maula qarabatin man yansuruhu. Jadi man nanti sebagai maf'ul bih dari nada kalau kita baca qarabah majrur. Kalau kita baca dia mansub, maka dia yang menjadi maf'ul bih dari nada. Ya, jadi ada dua bacaan, ya. Ada di dua riwayat pembacaan dalam masalah lafaz qarabah di sini, bisa dibaca wa min qabli nada kullu maula qarabatan, ay kullu maulan qarabatan, atau wa min qabli nada kullu maula qarabatin dengan majrur. Ya. Kemudian bait syair ini, teman-teman sekalian, itu menceritakan, ya, tentang seseorang yang menyeru, ya, kepada maula. Maula di sini maksudnya adalah an-nasir wal qarib, ya, kerabat, ya, yang kalau lebih spesifik itu yang dijelaskan di situ Ibnul Am, ya, anak pamannya, dia menyeru kepada anak pamannya, ya, untuk minta pertolongan, ya, namun fama atafat maulan alaihi alaihil awatifu, tapi dia tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan balasan atas seruannya. Nah, syahidnya di sini kata wa min qabli, wa min qabli. Di sini qabli di sini posisinya sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya mahdzub, tapi diniatkan tetap ada lafaznya. Kalau ditakdirkan wa min qabli dzalika asalnya. Wa min qabli dzalika, kemudian dzalikanya dibuang, lafaznya tetap diniatkan ada, maka posisi dari qabli di sini mu'rab majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf min. Ya. Ini syahid untuk keadaan yang kedua, yaitu ketika mudhaf ilaih dari qablu dan ba'du dibuang, tapi diniatkan tetap ada lafaznya, maka i'rabnya seperti i'rab ketika dia menjadi mudhaf. Ya, dan mudhaf ilaihnya disebut artinya mansub ala zarfiyah atau majrur karena kemasukan huruf min. Ya, ini posisi yang kedua. Kemudian saya mengatakan di sini ar-riwayatu bi khabdi qabli bi ghairi tanwin. Riwayat, ya, yang ada dalam bait syair ini adalah pembacaan qabli tanpa ditanwin. Kalau ditanwin maka nanti posisi yang ketiga, tapi tanpa ditanwin di sini. Artinya ada mudhaf ilaih yang diniatkan ada di situ. Karena kalau ditanwin maka otomatis enggak ada mudhaf ilaih, tapi karena tidak ditanwin ini menunjukkan kalau ada lafaz mudhaf ilaih yang diniatkan ada, hingga posisi dari qabli majrur tanpa ditanwin karena kemasukan huruf min disebabkan posisinya sebagai mudhaf, dan mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Takdirnya wa min qabli dzalika, ai wa min qabli dzalika, ya, fa hadzafa dzalika min al-lafzi, maka dibuang lafaz dzalika dari lafaz atau dari pengucapan. Wa qaddarahu tsabitan, dan ditakdirkan tetap ada di situ. Ya, hingga posisinya tetap sebagai mudhaf, tidak ditanwin. Kalau begitu hukumnya mu'rab, imma mansub ala zarfiyah atau majrur karena kemasukan huruf min, tapi dalam syair ini majrur karena kemasukan huruf min. Wa qara'a al-Juhdari wal Aqili, ya, al-Juhdari dan Aqili, ya, membaca lillahil amru min qabli wa min ba'di, ya, bil khabdi bi ghairi tanwinin, dengan majrur tapi tanpa ditanwin. Ini menunjukkan kalau al-Jahdari al-Aqili meniatkan mudhaf ilaihnya tetap ada meskipun tidak dibaca lafaznya di situ. Nah, takdirnya min qablil ghalabi wa min ba'dihi, ya, min qablil ghalabi wa min ba'dihi, kemudian lafaz ghalabi dan domir dalam kata ba'dihi itu dibuang tapi diniatkan ada hingga menjadi min qabli wa min ba'di. Berarti qabli mudhafun majrurun biharfi min wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Begitupun ba'di mudafun majrurun bi harfi min wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Mana mudafnya? Fa hadzafal mudaf ila mudaf ilaih, mudaf ilaihnya dibuang, wa qaddara wujudahu thabitan, tapi tetap diniatkan ada lafaznya walaupun tidak terbaca. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, keadaan yang kedua dari qablu dan ba'du adalah ketika kita membuang mudhaf ilaihnya namun kita niatkan tetap ada lafaznya di situ, maka hukumnya dia seperti hukum yang pertama, yaitu mu'rab mansub ala dzarfiyah atau majrur karena kemasukan huruf min. Ini hukumnya. Kemudian al-halatu tsalisatu, ya, keadaan yang ketiga dari qablu dan ba'du, ayyuqta'a anil idafati lafzan, ya, diputus dari idafah secara lafaz, wala yunwa al-mudhaf ilaih, dan tidak diniatkan ada mudhaf ilaihnya, artinya diputus secara mutlak, ya, maka hukumnya fayu'rabani aydan al-i'rab al-madhkura, ya, maka di'irab seperti i'rab yang sebelumnya, yaitu mansub ala zarfiyah atau majrur bimin. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yaitu lakinnahuma yunawwanani, akan tetapi dia ditanwin karena tadi diputus dari idofah secara mutlak. Ya, kalau yang pertama dan yang kedua itu masih diniatkan ada mudhaf ilaihnya, namun pada posisi yang ketiga atau keadaan yang ketiga ini memang diputus dari mudhaf ilaih secara mutlak. Ya, dia adalah kata yang berdiri sendiri yang tidak memiliki mudhaf ilaih, hingga i'rabnya itu sama seperti sebelumnya, mansub ala zarfiyah atau majrur bimin, namun dia yunawwan, ditanwin. Ya. Kenapa? Karena li'annahuma hina idzin ismani tammani. Karena keduanya pada saat itu menjadi isim yang tam, isim yang sempurna, isim yang berdiri sendiri. Ya, kasairil asma an-nakirat. Ya, seperti isim-isim nakirah yang lainnya yang mana kita tahu isim nakirah itu bertanwin, ya. Fatakulu, maka Anda mengatakan jiktuka qoblan wa ba'dan, ya. Jiktuka qoblan wa ba'dan dengan mentanwinnya, ya. Qoblan kita katakan mansubun ala dzarfiyah, ya, atau mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu dzarab atau maf'ul fih, sama wa ba'dan. Ya, hanya saja ditanwin di sini karena diputus dari adanya idhofah. Ya, wa min qablin wa min ba'din, sama dengan ditanwin. Ya, qala syairu, berkata seorang penyair, ya. Di sini seorang penyair mengatakan, yang dimaksud dengan syair di sini Yazid ibn Sa'q, ya. Konon dikatakan yang dimaksud dengan penyair di sini adalah Yazid ibn Sa'qi. Beliau mengatakan fasa galiyas syarabu wa kuntu qablan akadu aguzzu bil ma'il furati. Ya, al ma'al furati itu maksudnya air yang segar, ya. Dalam riwayat itu ma'ul hamim, ma'ul barid, ya. Jadi di sini menceritakan tentang Yazid ibn Sa'q ini sebelumnya tersendat dari menikmati minuman yang segar. Ya, kenapa? Karena dendam yang belum terbalas. Ya, dia memiliki dendam yang belum terbalas sehingga kalau minum itu enggak nikmat. Nah, setelah dendamnya terbalas, beliau mengatakan fasagaliyas syarabu wa kuntu qablan. Sekarang ya aku menikmati minuman, ya, wa kuntu qablan, yang mana sebelumnya akadu aqustu bil ma aqustu bil ma'il furati. Yang sebelumnya aku tidak bisa menikmati air yang segar, air yang yang dingin. Ya, seakan-akan tersendat di tenggorokannya. Nah, kenapa? Karena dendamnya belum terbalaskan. Nah, syahidnya di sini wa kuntu qablan. Kata kuntu qablan, ya, qablan di sini mansubun, munawwan. Kenapa? Karena dia terputus dari adanya idhofah. Ya. Dia mu'rab. Ya. Mu'rab dan mansub ala zarfiyah juga, tapi munawwan ditanwin karena terputus dari adanya idhofah. Ini posisi yang ketiga. Kemudian saya mengatakan di sini wa qara'a ba'duhum, ya, sebagian Ahli qiraah membaca lillahil amru min qablin wa min ba'din, dengan mentanwin lafaz qablin dan ba'din, ay bil khabdi wa tanwin, dengan mengkasrah atau menghafat memajrurkannya dan ditanwin. Kenapa ditanwin? Karena tadi diputus dari idhofah, artinya dia adalah isim yang berdiri sendiri, terputus dari idhofah seperti isim nakirah lainnya, maka dia bertanwin, namun tetap dia mu'rab di sini dan majrur karena kemasukan huruf-huruf jar. Makanya dibaca lillahil amru min qablin wa min ba'din. Ini posisi yang ketiga. Kemudian al-halatul rabi'atu, keadaan yang keempat tentang qablu dan ba'du adalah ayyuhdhafal mudhafu ilaih. Mudhaf ilaihnya dibuang, wa yunwa ma'nahu duna labzih. Maknanya diniatkan tanpa lafaznya. Jadi lafaznya tidak dibaca, tapi lafaznya tidak dibaca, namun mudhaf ilaihnya tetap diniatkan ada, ya, meskipun dibuang, ya. Jadi mudhaf ilaihnya dibuang, namun maknanya tetap ada, ya, maknanya tetap ada. Kalau yang pertama itu lafaznya diniatkan tetap ada, kalau ini maknanya doang yang diniatkan tetap ada. Bukan yang pertama, tapi yang kedua ya tadi ya, yaitu mudhaf ilaihnya dibuang, namun lafaznya diniatkan tetap ada. Itu yang kedua. Kalau yang keempat itu mudhaf ilaihnya dibuang, maknanya yang diniatkan tetap ada. Ya. Artinya di sini makna dari mudhaf ilaih itu tetap ada. Enggak spesifik apa maknanya, terserah. Bisa ditafsirkan sesuai yang dipahami oleh orang yang membaca atau orang mendengar. Maknanya pokoknya enggak spesifik lafaznya. Jadi maknanya berbeda dengan yang kedua tadi, ya lafaznya itu udah jelas, lafaz mudhaf ilaihnya udah jelas, udah ditentukan, namun dibuang, diniatkan tetap ada. Kalau yang keempat ini maknanya, makna dari mudhaf ilaih itu tetap ada, tapi lafaznya tidak tentu. Ya makanya duna labzih, ya, tanpa diniatkan lafaznya. Jadi terserah lafaznya bagaimana, takdirnya bagaimana, yang penting di sini ada makna mudhaf ilaih. Maka hukumnya fayubnayani hina izin awadham, dia hukumnya mabni ba'du dan qablu hukumnya mabni pada saat itu mabni alat dham. Kakiraatis sab'ah, seperti ya bacaan dalam kiraah sab'ah lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, di sini ada mudhaf ilaih yang diniatkan, namun lafaznya bagaimana tidak ditentukan secara spesifik. Ya terserah bagaimana lafaz mudhaf ilaihnya, namun yang jelas di sini ada makna mudhaf ilaih yang diniatkan. Kalau begitu dia mabni alat dham. Mabni alat dham. Ini jadi kalau bisa disimpulkan qablu dan ba'du itu memiliki 3 keadaan mu'rab dan 1 keadaan mabni. Ya. 3 keadaan mu'rab tersebut adalah ketika posisinya sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya madhkur, atau posisinya sebagai mudhaf tapi lafaz dari mudhaf ilaihnya dibuang dan diniatkan tetap ada, atau yang ketiga itu terputus dari idhofah dan dia menjadi isim yang berdiri sendiri tam seperti isim nakirah lainnya, maka tetap hukumnya mu'rab. Dan keadaan yang keempatlah yang mabni, yaitu ketika kita membuang mudhaf ilaih namun kita niatkan makna dari mudhaf ilaih itu tetap ada, tapi takdir lafaznya tidak ditentukan secara spesifik, ya. Ini. Kemudian wa qawli, kata Syekh, kemudian ucapan saya wa akhwatihima, ya, dan saudara-saudara keduanya, ya, maksudnya saudara-saudari dari qablu dan ba'du, aradtu bihi asma'al jihad as-sitti. Saya menginginkan dengan kata akhwat di sini adalah nama-nama jihad yang 6, yaitu awalu, duna, ya. Asyik jihad itu apa? Amama, khalfa, ya. Kemudian fauqa, tahta, yamina, shimala. Ini kan arah yang 6. Ya, wara'a dan yang lainnya. Ya. Qaddama itu nama dari amama juga. Itu semua adalah jihadus sittu. Ya, semuanya hukum i'rabnya sama seperti qablu dan ba'du. memiliki posisi ketika dia mu'rob dan memiliki posisi ketika dia mabni, seperti halnya dalam hukum qablu dan ba'du. Kemudian wa awwalu wa duna, juga awwalu dan duna, wa nahwuhunna dan yang semisalnya. Qala syair, berkata seorang penyair di sini, la umruka ma adri wa inni la awjalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu. Ya, la umruka di sini dia sumpah, ya, artinya demi hidupmu. Ma adri, saya tidak tahu, wa inni la awjalu, dan sesungguhnya aku takut, ya, ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu, kepada siapa di antara kita pertama kali kematian datang menyapa. Ya, al-maniyah di sini al-maut, ya. Syahidnya di sini awwalu. Ya, awwalu di sini dia mabni al-dham. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya dibuang namun maknanya diniatkan tetap ada. Ya. Tetap ada. Nah, kalau kita perhatikan ikhwan, pertama awwalu itu bisa di'rab bihasabi mauqi'ihi fil kalimah. Ya, bisa di'rab tergantung kedudukannya dalam kalimat. Misal kita katakan, ya, Nabi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ana awwalu man qara'a babal jannah, ya. Saya adalah orang yang pertama kali yang mengetuk pintu surga. Ana awwalu. Awwalu di sini tentu posisinya sebagai khobar. Ya, jadi awwalu itu ada kalanya dia di'rab bihasabi mauqi'ihi fil jumlah, tergantung kedudukannya dalam i'rab. Misalnya awwalun nas, ya. Awwalun nasi duhulan, misalnya al-jannata siapa, gitu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu di situ posisinya sebagai mubtada, ya, bihasabi mauqi'ihi fil i'rab. Ada kalanya awwalu itu posisinya sama seperti qablu dan ba'du, ya. Bisa jadi dzarab, ya, seperti halnya qablu dan ba'du maksudnya. Kalau posisinya sebagai dzarab seperti qablu dan ba'du, maka memiliki kedudukan atau keadaan yang sama dengan qablu dan ba'du. Ada keadaan ketika dia mu'rab, ada keadaan ketika dia mabni, persis seperti keadaan qablu dan ba'du. Itu kalau kita posisikan dia sebagai dzarab. Kalau kita posisikan dia sebagai isim selain dzarab, maka nanti bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Ya, tergantung kedudukannya dalam jumlah, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il dan yang lainnya. Ya, kalau dalam bait syair ini maka posisinya sebagai dzarab namun mudhaf ilaihnya dibuang dan diniatkan tetap ada maknanya. Adapun lafaznya tidak ditentukan secara spesifik hingga dia mabni ala dham di sini. Wa qala al-akharu, dan yang lain mengatakan, ya, idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Ya. Di sini idza ana lam uman, asalnya lam uman, ya. Kemudian di sini hamzah kan uman, asalnya uman. Di sini nanti hamzah sakinah setelah hamzah mudhara'ah itu diganti, ya, menjadi wau, ya. Menjadi uman, ya. Menjadi uman, ya. Kenapa? Karena apabila dalam jumlah satu dalam satu kata atau kalimat itu bertemu dua hamzah, ya, bertemu dua hamzah dan hamzah yang kedua sakinah, maka dia itu diubah menjadi harfu mat sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan, uman itu asalnya u'man, u'man. Kemudian ada hamzah mudhara'ah dan hamzah sakinah bertemu dalam satu kata, maka hamzah sakinah yang kedua ini harus diganti menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya domah, maka huruf mat yang sesuai adalah wau, hingga diganti menjadi wau. Fasara uman, maka jadilah uman. Maza idza wa idza ana lam uman, asalnya lam uman. Jadi idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Nah, jadi di sini ini adalah penegasan dari seorang penyair, ya. Ya. Maksudnya di sini kalau kamu, ya, kalau kamu tidak mempercayai ya aku, ya tidak mempercayai, mempercayakan dirimu kepadaku untuk menjadi pelindungmu, ya. Walam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Jadi walam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Gimana ya menjelaskannya? Dia ingin menjadi tameng, ya, untuk seseorang. Jadi orang itu berada di belakangnya, kalau berjumpa dengan orang lain dia yang di depan melindunginya. Ya, artinya dia mempercayakan dirinya kepada saya gitu. Kalau Anda tidak mau mempercayakan dirimu kepada saya yang akan menjadi tameng yang melindungimu, ya, ketika kamu di belakang saya min wara'u. Nah, jadi di sini dia apa istilahnya? Di sini ada kekecewaan, ya. Nah, pokoknya syahidnya di sini dikata min wara'u. Kata wara' di sini termasuk jihatus situ, ya, belakang, termasuk arah. Nah, dan dia dzarab. Nah, dzarab yang mana dia diniatkan di sini mudhaf ilaihnya tetap ada. Makna dari mudhaf ilaih tetap ada, tapi lafaznya tidak ditentukan hingga i'rabnya mabni alat al-dham. Wallahu alam. Kemudian al-mabni ala sukun. Ya, selanjutnya al-mabni ala sukun. Saya mengatakan walamma farabtu min dzikril mabni ala dham, tatkala aku telah selesai menyebutkan yang mabni ala dham, dzakartu al-mabni ala sukun, maka aku menyebutkan yang mabni ala sukun. Ya, wa masaltu lahu biman wa kam, dan aku memberikan contoh dengan man dan kam. Taqulu ja'ani man qoma, ja'ani man qoma. Man di sini sebagai fa'il, ya. Ja'ani man qoma, man sebagai fa'il dari ja'ani, namun dia tetap mabni ala sukun. Kita katakan man, ya, mabniyun ala sukun fi mahali raf'in fa fa'il. Wa ra'aitu man qama, man di sini posisinya sebagai objek, sebagai maf'ul bih, tapi mabni ala sukun. Kita katakan man mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Wa marartu bi man, man mabniyun ala sukun fi mahalli jar bi min, ya. Jadi ini contoh untuk yang mabni ala sukun. Makanya saya mengatakan fatajidu man mulazamatan li sukun fil ahwal ats-tsalasah, maka Anda mendapati man itu senantiasa dalam keadaan sukun, ya, harokatnya sukun fil ahwal ats-tsalasah, dalam keadaan yang tiga, yaitu ketika rafa, ketika nasab, ketika jar, tetap dia sukun man di sini. Wa kadza taqulu kam maluka, begitupun Anda katakan kam maluka. Wa kam abdan malakta, wa bi kam dirhamin ishtaraita. Ya, fakam fi mithalil awal, kam dalam contoh yang pertama itu kam maluka, fi mawdi'i rab'in bil ibtida' inda sibawaihi, dia marfu' sebagai mubtada' menurut sibawaih, berarti kam, ya, mabniyun ala sukun fi mahali rab'in mubtada', ini kalau dalam i'rabnya sibawaih. Wa alal khabariyah indal ahfash, ya, dan posisinya sebagai khabar menurut ahfash, berarti kalau kita i'rab kam khabar, ya, fi mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in khabar, ya, fi mahalli raf'in khabar. Kalau dalam i'rabnya sibawaih kita katakan mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ya, tetap posisinya mabni ala sukun. Wa fi tsani fi mawdi'i nasbin ala al-maf'uliyah bil fi'l alladhi ba'daha, contoh yang kedua kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih, maka dia fi mahalli nasbin, kita katakan wa kam abdan malakta, kam di sini maf'ulun bih mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin, ya, maf'ulun bih mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin dari malakta, ya, abdan nanti sebagai tamyiz. Wa fi tsalis, pada contoh yang ketiga itu bikam dirhamin ishtaraita, bikam dirhamin di sini fi mawdi khabdin bil ba, ya, berarti kita katakan kam mabniyun ala sukun fi mahali jarrin. Kenapa? Karena masbukun bi harfi jar, yaitu ba. Wa hiya sakinatun fil ahwal ats-tsalasah kama tara, dan kam itu senantiasa sukun dalam keadaan yang tiga, maksudnya ketika rafa, ketika nasab, ketika jar, tetap dalam keadaan sukun sebagaimana yang Anda lihat, kata Syekh di sini. Wa lamma dzakartu al mabniya ala sukun mutaakhiran, tatkala aku menyebutkan mabni ala sukun paling belakang, Qashitu min wahmi man yatawahhamu, saya khawatir dari sangkaan orang-orang yang menyangka annahu hilaful asli, bawahnya itu menyelisihi asal. Ya fadafa'tu hadzal wahma biqaulihi, maka aku ya mengangkat atau menepis waham ini, ya sangkaan yang keliru ini dengan ucapanku wahwa aslul bina, sukun itu aslul bina. Ya asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan ya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu pasti mabni dan asal dari mabni itu an yusakkana, disukun, kata Ibnu Malik. Nah, begitupun di sini aslul bina sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hisham adalah dengan sukun. Yang lainnya mabni alal fatah, mabni alal kasar, mabni alal dham, itu semua adalah bina yang fara, yang cabang. Asalnya itu adalah mabni alas sukun. Ya. Kenapa diakhirkan Ibnu Hisham di sini? Ya, beliau mengatakan kenapa disebutkan aslul bina, ya, menegaskan wahwa aslul bina karena untuk mengangkat ya sangkaan yang keliru kalau itu hilaful asal. Nah, sangkaan semakan itu nanti diangkat oleh beliau dengan penegaskan kalau sukun itu adalah aslul bina. Ya, wallahu alam. Ya. Mungkin sampai sini. Syukran ala husni istimaikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau sesi selanjutnya tentang pembahasan fi'il, ya, anwa'uhu wa ahkamuhu, ya, jenis-jenis fi'il dan hukum-hukumnya. Ya, fi'il itu hukumnya, di antara fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu sendiri ada keadaan-keadaan mabninya. Ya, kemudian nanti di fi'il amr itu ada hilaf di kalangan para ulama nahwu, apakah dia mabni ataupun dia mu'rab. Itu hilaf di antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Insyaallah nanti kita jelaskan. Ya, syukran ala husni istimaikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.